Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo, bye. Gawe sambel nang kuburan. Dibuntel, gak usah ngus sekolah. Tuku kabel nang kuburan, wih jelas orang anak gue lah. Waduh, Chan, pinter banget sih gawe pantun, duh. Kepriwe sih ya, wong genanu. Sekolah dodonan derja ya orang mungkin orang bisa gawe pantun ini mantan apik ya. Jelas pinter ya, kepriwe lah. Lagi gue nang kuburan, di gue mau sih ngana kabelnya pembarang. Saya mau genan, ngomong orang anak kok. Lah, anaknya nanti gue mau. Anaknya kek, kada nih. Pasar Gedang ngerti wek? Ya. Jajar Pasar Gedang. Golek tiba nang kono toko kabel mandan murah. Ya, untuk kebutuhan segala kabel Anda, datang saja ke toko kabel mandan murah. Toko kabel mandan murah menyediakan berbagai macam kabel. Kabel nggo premean, kabel nggo gawe gelang, kabel nggo senar layangan, kabel nggo peranti jilet ketrek, kabel nggo didol maning, utawa kabel nggo peranti kendat. Hubungi saja segera toko kabel mandan murah. Dan untuk menyambut Natal dan Tahun Baru, toko kabel mandan murah memberi diskon gede-gedean. Jenengan garing ngomong jaluk di diskon pira, jenengan langsung dijujuk na Bali plus karo kabel sanggawe. Dan untuk pembelian secara kredit tanpa uang muka, maaf tidak boleh. Kalau melanggar, pegawainya sing dipecat. Toko kabel mandan murah hanya pembeli yang kami layani. Ya, hubungi segera toko kabel mandan murah yang beralamat di kawasan industri. Jelas sudah kawasan industri Cilacap, jelas gue, bundi gue pokoknya. Toko kabel mandan murah, toko kabel mandan orang genah. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo bye. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.